temenin gue masak sumur giutan yuk, untuk buka nanti. Lo mau masak apa nih? Gue mau recook resep dari Chef Wilgos yang selalu pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Andalan gue juga, karena terbuat dari kedelai hitam berkualitas. Pertama-tama, tumis lidah sapi sampai setengah matang. Masukkan bumbu pelengkap lainnya, lalu tuang deh kecap sedap kedelai hitam spesial. Kecap lebih kental, lebih pekat, dan meresap sempurna. Bikin semur giutan so caramelized. Aromanya sedap. Alhamdulillah, udah beduk. Looks good banget. Gua coba ya. Tastes so good. Mantap sedapnya. Nah, masak apapun buat sahur dan buka puasa, wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good.